patahkan kakiku yang rapuh, tinggalkan sepi kota asal. Datangi rumah-rumah tak jemu, petik tali-tali senar gitarku. Pulangkahkan kakiku yang rapuh, tinggalkan sepi kota asalmu. Datangi rumah-rumah tak jemu, petik tali-tali senar gitarku. Tak pasti jalur jalan hidup, ku tunggu putaran roda nasib. Ku coba paksakan untuk melangkah. La la la, la la la. Dengan gagah, langkah, usah gelisah, langkah, dengan gagah, langkah, jangan resah.